Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? Muka surat 2. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Baik, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, soalan, apakah pula pengertian ad-din itu? Soalan, apakah pula pengertian ad-din? Din agama. Jawab, perkataan ad-din dalam bahasa Arab membawa pengertian kepada agama. Arti dia agama. Makna lebih luas daripada itu. Dia makna bukan arti. Nampak? Arti ni balik bahasa, terjemah. Nah. Din arti agama. Apa makna agama? Panjang cerita. Maksudnya suatu cara hidup. Ni arti makna. Nampak? Suatu cara hidup atau bentuk hidup atau peraturan hidup atau suatu pegangan hidup. Jadi maksud agama tu, din, iaitulah cara kita nak hidup sebagaimana yang dibenar atau diredai oleh pencipta kita. Itu din. Bahasa kita ni, hidup kita, kalau tak ada din, tak ada agama, tak ada peraturan, hidup lah. Tak, tak ada makan, tak ada lapar makan, tak ada minum air. Tengok apa, jauh, gitu lah. Jadi, buat mari agama, biar ikut peraturan. Jadi, agama ni, kita pun ikut peraturan. Peraturan hidup, hidup ni lah pula, hidup ni lah. Hidup kita ni. Di rumah, di mana-mana, tu kehidupan. Di rumah. Tak, dia panggil ada peraturan tak? Kait dengan agama. Bangun tidur buat guana, baca benda. Masuk tandas, baca lagu mana, kaki mana dulu. Itu tingkat dengan agama tu. Nah, masuk dalam tandas boleh baca tak zikir. Nama-nama yang baik dalam tandas. Boleh ke tak? Keluar tandas, baca benda. Nah. Lepas dia nak pakai baju, Nabi kata masuk tangan kanan, kaki kanan dulu. Nah, dia ada peraturan. Nak makan, makan tangan kanan, bismillah dulu. Itu peraturan hidup. Habis dah makan, maknanya kata alhamdulillah. Nak terbit rumah, baca apa benda ni, doa. Turun daripada rumah, nak naik kenderaan, nak pergi pejabat. Ada doa ni, Nabi suruh baca. Dah ikut, seh. Dia ada peraturan agama. Nah, itu panggil agama. Jadi agama bukan semayang. Kalau duduk faham ni, semayang saja. Nah, semayang, kaya gini puasa. Apa jelek. Anak, mayang lima waktu puasa bulan Ramadan. Lepas tu malam raya sibuk baca terah. Orang panggil ngajak dah hari. Dah mana agama? Nak? Tak lengkap. Jadi kalau pakai seluar kau, pakai seluar tapung. Jadi seluar tapung itu orang seluar kau. Nak? Tapi bagian kawah ada seluar, bagian atas tak ada. Tinggal tulang saja. Nak? Soyok kat ni, soyok kat ni, tak cukup. Dia bukan sembahyang agama ni. Agama peraturan hidup. Nampak? Cara nak ibadat gini. Quran kata guana, hadis kata guana. Habis ibadat pula nak pergi muhajirang pula, hadis kata guana. Dari masuk bodoh kita kena beri salam. Dah salam dah kan, hadis kata pula. Jangan lebih pada 3 kali kalau nak jawab semua balik lah. Agama semua. Di pejabat, di mana-mana. Nah, itu panggil beragama. Sebenarnya Islam itu adalah agama dan bukanlah setiap agama itu Islam. Kalau diganding dengan dua perkataan itu menjadi agama Islam. Jadi agama peraturan hidup, macam-macam peraturan dia. Cara kafir, cara budak, nak cara hadari, nah, cara Nabi ajar, cara pesan lama, cara macam-macam pesan, Arab jahiliah, Melayu jahiliah, pesan bandar, pesan raulu. Nah, dalam mana itu? Iaitu Islam. Nah, peraturan Islam. Bila peraturan Islam, mu duduk di mana pun ikut orang Islam, maka selamat. Ikut peraturan, ikut adat-adat hak Nabi Kabar, duduk mana, Haji? Haji duduk New York. Tak ada orang pun selamat. Tak ada Mekah kali pun. Tak ikut peraturan agama, tak selamat. Nah, peraturan ni yang kena patuh. Nama peraturan ni, Islam nama dia. Tak, nama peraturan tu. Neh? Maka ia memberi erti suatu pegangan atau cara hidup yang sejahtera. Tak ada benda lah. Semua Nabi beragama Islam, maka semua manusia wajib beragama Islam. Mana-mana hak mati dok dan masuk Islam, kekal patak neraka. Atau mana-mana orang Islam dah, tapi mati dalam keadaan lawan Islam, masuk neraka juga. Nah. Surga tak mari, lepas tu Islam. Islam ke mana? Nah. Bila rumah ni surat tak hari. Garak tu pusing kot bandar baris tu. Lima batu. Dua kolet tubik peluh kot celah tiuk. Kiri kanan, kiri kanan, tengah panas. Nampak? Macam orang bodoh. Tak apalah. Asal cerdik. Cerdik kat mana? Balik baris malam karang. Di surat. Ni baris pergi lima batu. Surat lima lakah tak pergi. Tu bodoh. Hak mana baris tu pergi surat, cerdik. Faham tak? Dia gitu. Lima batu businya. Nah, tangan gini, tangan. Hurt, hurt, hurt, hurt. Nah. Dok-dok sorok, dok-dok cik. Surat dok pergi rumah Allah. Hak Nabi suruh pergi, hak Tok Bila panggil. Hayyal al-salah, hayyal al-falah. Beragok. Pegang dera, pegang hodok atas kereta kebai. Muka berkelari cateng. Mana tak? Surah tak pergi. Dah Islam kan ni? Hidup secara Islam ialah hidup yang selamat kerana Islam menjamin segala bentuk keselamatan. Keluarga Islam ikut Islam selamat. Nah, negara ikut Islam, negara itu selamat. Syarikat tu ikut Islam, syarikat selamat. Jabat ikut Islam, jabat selamat. Sekolah ikut kuatan Islam, sekolah tu berkat. Semua kena ikut Islam. Sekarang masalah, semua dah ikut Islam. Di jabat dah ikut Islam. Nah, syarikat dah ikut Islam. Rumah dah ikut Islam. Buat orang tu lah dah ikut. Orang Islam dah ikut buat orang. Kita mah askar tapi dah ikut buat orang askar. Orang panggil askar gila. Askar dia tak ada lah IC macam kita MyCard tau. Ha? Dia ada pasport askar. Dia IC dia lain. Nampak? Askar dia IC dia lain. Ha. Dia tak sama macam kita. Jadi kalau tengok IC askar. Nampak? Ha. Tapi tak akan pakai askar. Cawak letih. Askar benda gini. Rambut panjang kat skor. Nak? Bukan askar. Tak ada saya askar. Dah mana nak ikut bantu orang? Ha. Bukan dah saya lah. Ha. Ni askar. Mini. Dia panggil. Askar mini. Askar Melayu. Dan ni Islam. Islam nama IC. Dan tu peraturan. Tak, siapa masa pergi surah, pergi tak? Dah pergi, dah pergi dana? Pergi patah. Dan masa orang awak tazkirah, betul Quran, baca Yasin, semua, pergi dana? Pergi beteng. Dan masa garik ngisi, orang duk tengok kitab belakang surah masjid. Dia mu tengok dia, tengok drama. Askar mini. Nah. Kau bawa korang, kita askar. Kain plastik. Makan. Baju dah akar. Askar makan sapi besi, dia makan tiendok. Nah, tak punya semua. Jadi orang pakai, askar sakit. Ni Islam sakit ni. Islam sakit. Tak. Raja pagi sorak tak boleh mari. Begitu begini banyak hal. Kan kalau ada hal sungguh tak apa. Tak, nak kena anak sakit nak ajar hospital. Dah. tua nak beranak macam-macam masing lah. Nah, ha tu kita terima lah. Nah, ayah tua nak sunat macam-macam masing. Boleh terima tu. Satu benda sakit sungguh. Itu ada di rumah menengok itu. Tu beli jalan kedai gitu sabasung tengah garis. Orang duduk ngajar, duduk dengar. Kita bodoh siapa ke mampu. Dah reti ke benda. Nah, ha, salah lah situ. Salah. Di silam ini kat Dali. Kau anda aku dengan ikut kata orang. Nak jadi askoi ikut kata orang. Kena makan senapang. Nah, saja ni ada orang nak napang. Ni, elastik. Eh, dah leh elastik senapang. M16. Mana aku kuih elastik. Ah, askor mini lagi. Askor rakit. Islam itu lah. Nah, dah kena pergi surat. Ada orang pang, ada orang mengajar. Tak leh, ada kerja. Relax rumah, sedap. Cerita sedap. Haa, Islam sakit. Nah. Keselamatan harta benda, keselamatan jiwa raga, keselamatan masyarakat tetangga dan keselamatan segala-galanya. Sebab tu jenis haji ni perpecahan. Yang awak jadi pecahkan ulama-ulama orang mengajar. Dau. Mu semua lah manusia tak mau balik ikut Islam. Pecah aja ni. Nah, ni Islam satu aja. Hari yang nak salah, habis mandi bakat mari surah belakang. Nah, jadi saya tak ada perpecahan. Nah, ni tak mau dengar. Babi, keras, keren. Nah, hari yang salah, hari yang salah, tak jadi apa. Nah, akhir-akhir sekali Tuhan tutup hati. Dah tutup hati lah, tak benda. Ambil copor, cabuk, sekuk atas kepala. Bang, ambil empire 14,000 watt, tak ada apa dah. Tak ada. Dan tahan tutup hati. Seandainya seorang itu menerima Islam serta menghayati segala pengajaran dan tuntutannya, di samping meninggalkan atau tidak melakukan segala larangan, itu panggil Islam. Islam-Islamnya adalah imtisalul awamir wajtinabul nawahi, iaitu menjunjung segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Tak? Itu baru panggil Islam. Untuk membuktikan Islam sebagai agama Allah, maka itu ikutilah firman-Nya dalam surah Al-Imran. Ayat 19, Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Agama yang lain bukan agama Allah. Maknanya agama yang diredai oleh Allah sahaja Islam. Sebab itulah sesat golongan Islam liberal atau Islam plural. Nampak? Sesat ni. Nah, Islam ni dia kata segala agama adalah baik belaka. Mana baik? Semua berada baik. Tak ada baik. Faham? Agama yang baik adalah satu, Islam. Kalau baik belaka, boleh masuk agama lain. Nah, sedangkan apakah selain daripada agama Allah yang mereka mencari-cari? Apa ghayra dinillahi yabghun? Tuhan tanya, adakah manusia masih mencari peraturan selain daripada peraturan Allah? Nah, maknanya Islam itu. Jangan kita terpedaya dengan kata-kata semua agama adalah baik belaka. Jangan. Baik mana? Agama Hindu suruh sembah berhala. Baik, sembah berhala. Nampak? Nabi bilang, syab'atu mubiqat, tujuh. Tujuh, apa benda, dosa yang sangat besar. Yang pertama, asyirku billah. Syirik dengan Allah, sembah tak ekor. So sekali dosa. Agama kapi suruh sembah berhala. Baik mana? Nah. Agama Kristian membenarkan minum arak. Benar minum arak. Agama Kristian. Dan arak ni mabuk. Dia membenarkan minum arak. Dah baik mana Kristian? Nah. Agama Yahudi melarang makan riba. Sesama Yahudi. Tetapi kalau orang lain, boleh. Mana baik gua ni? Nah, ada baik. Orang Yahudi sama Yahudi kalau pinjam, finance tak ada interest. Mana tak? Jadi terlampau maknanya kasih sama bangsa dia. Boleh. Kena ke dia. Tapi kalau orang lain pada Yahudi buat pinjaman, kenakan interest tinggi. Tu bank dunia sekarang. Nampak? Sebab tu Israel pinjam, tak kena bunga. Sebab bank dia. Nah. Orang Yahudi dalam kitab dia kata haram sama-sama Yahudi makan bunga. Tapi kalau lain pada Yahudi, boleh kita ambil bunga. Nampak? Kerana lain pada bangsa Yahudi adalah natang belaka dia. Bukan asal daripada nabi-nabi, daripada hayawan, daripada buruk. Kita ni buruk dia tu. Nak dia pegang kitab ni. Walaupun kitab dia lebong, kita Quran betul tak pegang. Mana kita sakit. Faham tak? Agama yang benar, indallahil islamu. Habis kat tu. Lepas tu ada wakaf di bulan atas tu. Nak alamat wakaf. Takut wasal pula al-islamul khabari. Ada tu. Faham tak? Islam saja. Nah, setakat tu saja. Wakaf berhenti baca. Nah. Agama lain tipu belaka, agama lain bohong belaka, agama lain menjerumuh kepada kekal dalam api neraka belaka. Tak ada satu pun agama selain daripada Islam boleh masuk dalam syurga. Tak serangang lah. Nah. Walaupun maknanya dia banyak cerita tentang syurga. Orang Kristian banyak cerita tentang syurga. Kalau mengajar kau sikit dalam gereja, hal syurga. Kalau mengalu marah kau orang, go to hell. Mana mu masuk neraka, mu jahat. Nak. Anak Kristian dia ajar dia. Kalau ayah dia mati, toki dia tuk dia mati, anak dia tanya, pahamnya ayah. Tak apalah, ayah ada dalam syurga. Dia ajar kuat gitu. Tak, dah boleh. Orang kapir, apa jenis kapir, semuanya dalam api neraka. Nak, kapir VIP ke, kapir menteri kabinet ke, nak, kapir jirang kita, tangga kita ke, siapa pun, kapir, duduk dalam neraka. Nak, yang boleh masuk syurga, sesaja orang Islam. Melayu, Melayu tak boleh masuk. Melayu ni ada lagi, mana boleh? Ada sebut, innal malayu fil jannati. Ada. Nah, yang boleh masuk Melayu Islam. Melayu Islam ni mana? Dia bangsa Melayu tapi patuh pada peraturan Quran dengan hadis. Itu panggil Melayu Islam. Dan kalau Melayu hak jenis maknanya dah semayang, hak tu patak neraka. Siapa kata? Tuhan kata. Kita tak boleh boh. Nah, Tuhan yang sebut. Nah, Melayu dah semayang dalam neraka. Melayu dah tutup kepala dalam neraka kok. Siapa cerita? Nabi khabar. Dah bila Nabi khabar kamu? Surat Mi'raj. Nak. Sarung sama kain surah merah. Orang puan kena gantung. Kaki dah katah pala tak bawah. Rambut bakar dengan api neraka. Sebab apa? Dah ada akal tudung tepik rumah. Dah ramai ada akal tudung. Orang ramai masuk neraka. Ni lah tu lokabar. Tak. Dah lagi tu. Ngajar kata korang. Dah nak kata ke siapa? Kata ke laba? Ke kata ke karung? Nak. Apakah perlu dan pentingnya kita kepada Islam? Soalan yang ketiga. Sebagai makhluk ciptaan Allah yang berbentuk manusia, sudah barang tentu kita sentiasa dalam kelemahan dan kekurangan. Memang tak? Kerana kita ni makhluk. Sebab tu banyak kita mendengar ayat Quran. Banyak kita dengar perkataan-kataan ulama. Sebenarnya untuk menampakkan kekurangan kita. Banyak faedah. Di antara faedahnya lagi menambah ilmu pengetahuan. Nah, pengetahuan ni banyak. Pengetahuan cara nak melakukan ibadah. Daripada dulu dah apa pandai. Ni pandai dah sikit. Pengetahuan daripada dulu dah ada baca Quran. Pandai dah baca Quran sikit. Nah, dulu dah retibat ni retidah. Pengetahuan kau. Di antara pengetahuan yang penting, pengetahuan tentang makrifat diri. Dia panggil. Nah, dengan dengar itulah kita tahu bahawa kita ni banyak lemah. Itu satu pengetahuan kau. Nah, haksah batal, hukum ekoh dia panggil. Nah, mengetahui kita ni serba-serbi dah Allah. Nak banding dengan kuasa Allah. Dia panggil ilmu mengenal diri. Nah, itu ilmu mengenal diri yang betul. Bukan semayang niat tau. Itu mengenal diri kau. Semayang tak payah rokok sujud pakai niat. Nah, itu bukan mengenal diri tu. Nah, itu ilmu karuk. Mengenal diri kita. Iaitu dengan mengenal sifat-sifat Allah. Bila kita tahu Allah Ta'ala lah yang berkuasa, maka lain pada Allah lemah belaka. Bila Allah mampu memberi rezeki kepada kita, maka kita tidak gusar, tidak lagi bimbang untuk melakukan perintah Allah. Itu kelemahan kita. Kita kena sedar. Mak ayah kita tak boleh tolong kita. Tak, kawan-kawan kita tak boleh tolong kita. Tidak ada orang yang tidak ada kekurangan. Semuanya kekurangan. Hatta malaikat dan para nabi sekalipun, semua adalah makhluk. Bila makhluk, dia cedera lalu. Nak. Atau dalam kata lain, kita amat memerlukan kepada sesuatu untuk hidup. Seperti memerlukan wang ringgit. Kita nak wang. Mesti dah. Zaman sekarang. Zaman dulu dia tak ada wang. Zaman dulu dia beli dengan emas. Lama dulu lagi hak kuno-kuno dia beli dengan benda-benda berharga, sipu-sipu. Sipu tu jadi mata wang. Nah, ha, kemudian orang reka mah. Kan wang mas dulu. Sekarang wang tak mah dah, wang kertas. Tapi mengikut jumlah mah yang kita ada. Nah, hamba tu dari cetak ikut je. Kertas ni kalau kita dia cetak tu, suruh cetak banyak ah, ha? Kaya Malaysia fikir banyak. Dia mengikut harta benda kita. Malaysia ada wang ada mah sebanyak 50 bilion, 50 bilion lah boleh cetak. Piti kertas faham tak? Di musim waktu je lah. Maka sekarang kita guna wang. Nah, akhir zaman ni wang lah. Dia segala-gala wang. Nah, kalau dulu lagi belum Jepun orang cerita dah awak piti. Belum Jepun. Jarang orang ada piti. Bawa benda. Sebab tu zaman-zaman dulu orang bawa benda. Nah, kalau kat orang nikah kau ada orang tanah pisang, bawa pisang. Dia ni awak piti lah ke? Nah. Sebab tu zaman dulu maknanya kalau tuan rumah hak nikah tidak akan di Melayu. Pasal apa? Tak muat pisang. Dah kalau orang mari nak ke dua tir tak apa ocek. Pulang ocek. Nah, dia ni dia kata rekah. Benda tu jadi kau cek. Dia pun potong wajib Melayu. Kau cek 5. Depan 4 belakang se. Nah, buah kelepek dia di dalam. Jalur kelepek. Sebab tahu dah. Dia ni orang bawa dah macam orang dulu. Dia ni orang pakai mata wang. Dulu tak? Dulu orang tu. Tak jarang orang sosok yang dipetik tu. Nah, orang sosok orang cerita zaman dulu lah. Zaman bawah mereka. Orang sosok yang datuk-datuk bergelar. Dia dipetik. 5 sen itu. Kalau makan buluk. 5 sen tu gululi batin. Ada orang rumah boleh. Faham tak? Nah, ada 5 sen. Oh, parok lah dulu. Nah. Orang biasa macam kita beri barang. Orang tanah nyaw beri nyaw. Nah, temun datuk. Orang tanah naka beri naka. Orang ke laut beri sutung, beri ikan. Nah, ikut atas tu lah. Tak? Dia kaki beri bajikan. Nah. Tapi lening, mereka harap beri hadiah duit. Hadiah kau? Tak ada benda kau? Tidak wajib, tapi orang panggil adab yang baik. Nampak? Adab yang baik, bila ada berlaku sesuatu perkara besar, kita ziarah orang, kita beri hadiah. Ha, adab yang baik, hadiah duit. Nak? Ha, beri duit. Ha. Orang miskin beri 10, orang kaya beri 5. Orang kaya dia ambil 5, dia kepal-kepal-kepal, dia salam memang orang kata 50. Pasal dia kaya. Nak? Ha. Orang miskin nak beri 5, takut tuan dia cerit. Beri 10. Faham tak? Ha. Apalagi ni ada bawa barang lah. Bawa barang leceh lah. Bawa nak ke, jeng. Barang dia getah tangan. Nak? Ha. Mana ni tanah apa, tanah tebu, bawa tebu. Dah tuan rumah dia nak makan tebu malam tu. Faham tak? Tadi rohok orang. Nah? Ha. Tak buka kedai basikal, bawa tiu. Nyanyi ke dia. Nah? Makanan. Kita nak makan, nak pitih. Tempat tinggal dan sebagainya. Segala-galanya mendatangkan faedah dan manfaat. Iaitu guna dalam kehidupan seharian kita. Sebab tu kita duduk dalam dunia, kita boleh tinggal dunia. Ada orang yang baru cenderung tengok agama nak tinggalnya ke dunia ni habis, yang lepoh habis. Ada tu waktu. Hak suruh warok-warok tu barang haram. Warok barang haram dulu. Barang haram salah-salah gaduh lagi. Memartabak itidai baru. Nak? Mula-mula ngaji. Mula-mula dengar dia mari zauk. Dia mari seh. Pada balik yang katok TV, katok radio. Tak dengar benda lagi, baru semangat dengar. Tak boleh, dia kita. Nak? Lalah beli semula. Katok tu 14. Beli balik 29. Tak, tidak dah faham. Ya gaduh. Mu martabak mana? Nah, siapa martabak awak tahu dalam sungai martabak mana? Slow-slow. Dia sikit-sikit yang gaduh. Dia buat gaduh selalu. Pasal ramah gitu. Ramah dah. Boleh-boleh ngaji dah, boleh-boleh pandang lilik serbang. Nak? Tengok TV buat gini tangan kan? Lalu kedai. Lenim nenggau. Janggut-janggut tak ada misal-misal dah. Tak ada jubah dah. 501 kali ni. Dah lama dah ngaji. 29 iki. Tangan mau limut ni. Pak Gusti, hati-hati. Tak jadi. Jangan sabar. Sabar dulu. Belajar dulu. Jadi kita duduk dalam dunia, kita nak kepada dunia. Biar dunia itu menjadi alat dalam nak beragama. Janganlah agama itu jadi alat. nampak? Ataupun tidak ada agama langsung dalam kehidupan. Macam ramai ni, beriak cok, tengah garik ke, tengah asal ke, tengah lohor, tak ada hal dia. Tak ada kait dengan semayang, tak ada ingat dengan apa, dia kira cari makan. Ha, tu berat tu. Tak? Di tiga golongan. Yang pertama, golongan yang tahu ambil berat agama itu di dalam kehidupan dia. Nah, yang kedua, golongan yang ambil berat masalah cari makan saja. Tak ada agama dalam kehidupan dia. Yang ketiga, orang yang ambil agama itu, supaya dijadikan agama itu, memberi pulangan kepada dia. Pilih nak mana-mana. Kalau terbaik, pertama lah. Nah, cari makan, cari makan. Tanya dengar, dengar. Nah, jangan lupa. Sebagai manusia tentulah masih belum cukup dan tidak sempurna dengan hanya mendapatkan keperluan hidup piti itu saja yang juga diperlukan oleh makhluk-makhluk seperti haiwan dan sebagainya. Jadi kalau setakat nak makan, nak piti, nak rumah saja, baru sama dengan natang. Baru sama dengan kambing ruk. Baru sama dengan kubah balok. Kambing dia nak rupuk. Lembu dia nak meh. Dia ada rumah. Rumah dia, lawa dia rumah itu nak balik. Nupatan rumah kambing, RM60,000 harga. Nah, rumah kita flat apa flat? Nah, flat RM1,000. Hah? 25. Rumah kambing RM60,000. Ha, tu kata. Nah. Ha, kelas dia pula kena kena hormat. Nampak? Ha. Kambing tu turun tubik daripada gok, lembu tubik gok, ayam tubik gok. Dia kira nak cari makan. Nah, dah petang karang bila gelap, dikira nak cari, go, nak balik. Lepas tu rabang tak pergi surah, orang ajar tak pergi surah. Nah, sebab tak apa, pasal dia ayam. Nah, dah orang pagi tu big go tak? Bososor kereta geng-geng habis. Nah, apa kat cari makan, celuk-celuk, nepek-nepek, mozek-mozek, meku-meku. Nah, nulis-nulis, komputer-komputer. Hak jual-jual, hak nimbang-nimbang. Macam-macam asing cari makan. Tang sibuk nak balik. Jeng pulak kau lima kau enam. Nah, apa tak getok tu susung. Cari makan sedaruh lah tu. Siapa ada rumah apa yang balik dengan mi tiok balik dengan mi goreng macam-macam asing. Orang bang tak pergi surat. Nah, sama dengan ayam dia. Nah, cuma ayam tak kena soal dalam kubur. Nah, hak ni kena soal. Umur berapa tahun ni, Ji? Umur 60. Dah surah berkali seminggu pergi. Dah pergi, ya? Nampak? Dah apa dah pergi? Tak apa, kan? Kedah. Tak ada orang nak tunggu kedah. Tak apa. Ha, jawab lagi. Nah. Haji dah tak panggil surah. Sama dengan ayam. Haji ayam. Ha, tak? Dia gitu. Dia kena kata gitu. Dah kata tujuan apa? Tujuan suruh jadi molek. Jadi dia tu mengajar kata korang tu. Dengar sini bodoh. Kalau mu kata mengajar kata korang, mu jangan kata ke anak-anak mu kalau anak mu ada tu. Jangan kata. Ha. Dia kata tak ke anak dia? Dia marah tak ke anak dia? Dia bebel tak ke anak? Ha, dah. Tak usah kata anak-anak. Anak-anak awak salah, awak apa kau anda sebab senyap. Kalau mak bunyi anak kata, ha, mak kata korang tu. Dah, mak berlebih, popeng-popeng. Nak suruh jadi molek. Kan nak suruh kau punah. Nah. Dia dengar yang buat-buat ni. Peduli apa? Nah. Dia pak kerah-kerah kau, lembut-lembut kau. Nah. Dia basyira wa nazira. Ha, dia gitu. Basyira. Basyira ni kabar dengan benda lembut-lembut. Nazira ni, ni tugas Nabi ni. Sekabar benda hak sok molek-molek. Nazira kabar benda-benda. Tidak. Benda kerah. Nampak? Barang ancaman. Nabi ni dua. Basyira. Nampak? Kabar benda orang suka. Benda molek. Yang kedua, wa nazira. Iaitu benda yang orang tak suka. Amaran, ugutan, ancaman. Wak gini patak neraka. Wak gini kena tatok lah kubur. Jadi wang ya Quran. Tak. Ha. Sebab tu yang paling dikasih Nabi Agung. Nabi Agung kau dia kasih. Pasal apa? Pasal lembut. Ni dah agak. Nak, dia marah semua berala tapi suara tu lembut. Jangan semua berala. Jadi kaum dia tak jadi apa? Faham tak? Nabi Musa kaum dia tak berahi. Pasal bekeng. Kata korang amau. Sebab tu bila Nabi Musa tak ada, pergi di Bukit Sinai, kaum dia pun sembah berhala. Buat lembu daripada emas. Dikepalai oleh Tok Guru Yoping Musa Samiri. Bang, buat lembu. Masa buat lembu sembah ramai-ramai tu, Nabi Harun ada kapung. Ada? Tapi tak laku. Masa Nabi Harun lembu. Ha, ni. Ha. Mana kerah tu ada guna tak? Dalam keadaan sekarang ni, umat yang gila macam ni, perlu Nabi Harun ke Nabi Musa? Ha, dah. Kan kita kata. Nah, nak suruh erat mikir, suruh mikir sendiri, tak nampak-nampak. Kita telur buka. Nah, sekarang ni nak macam dengan Nabi Musa ke, tak macam Nabi Harun? Nabi Harun dia memang lembut. Jangan, porong. Jangan. Tak baik gitu. Dulu dia punya congek pada Nabi Harun. Tak. Jangan mak rempik. Mari asur lah. Ha, dia kena Nabi Musa. Nabi Musa, bulu orang bulu tekak, tubik kot kolah. Macam si, bekeng. Tubik kot baju. Bulu tubuh. Orang bekeng. Sekali lepas orang, musim dua kali. Pelik. Mati teruk. Sebut dalam Quran. Betul tak? Mati teruk. Jangan main Nabi Musa. Malaikat yang nak tapau. Ha, jangan main. Ha, tengok bekeng. Dalam bekeng lawan. Ha, batu dia ada. Kena ada hak lembut. Tak lembut-lembut kau. Nak? Ha, tak kerah-kerah. Nah? Ha. Tak perut lapor kerah. Jadi. Nak? Ada makan? Ada. Ha, tak apa. Ha, lembut sikit pada ada makan. Nah? Ha. Walhasil ni hak tak mari lagi aduk di pelik ni. Bukan kita nak jadi uduh. Nak suruh dengar dia hati tu terasa. Ha. Tak mari terasa boleh tengah jauh. Nak. Ha. Yang macam lembu. Nak. Tapi tak terasa apa. Eh? Nak. Gitulah. Nah. Duk. Kau relax duk di rumah. Nak. Ha. Hadirin-hadirin sekalian. Kita semua sudah beragama Islam. Nak. Ha. Maka nak mari tak mari. Ikut suka kita lah. Bang. Ha. Nampak? Ha. Jadi. Wahak main lagu tu. Tak main tujuh. Sepuluh hari. Sepuluh hari. Bini pula telur perinyak. Bengong. Bang, jangan lupa petang ni, bang. Sepuluh. Tak? Ha. Awal akad balik. Habis, tutup kedai. Kita nak beli anak orang kahwin dan petang sepuluh. Jeng, lagi kedai tak jumpa. Tutup habis. Hak kedai tokel ni jangan pakai gelang. Tutup kau. Sepuluh. Sepuluh belaka. Nah, hanya ada orang karuk. Sepu baru pergi surat. Nah, kenal ni tau. Tepung-tepung mandi lah payah. Pasal sepunya pasal. Gelanggar, ha. Mak rempik ada. Minum skuter ada petang tu. Sepu. Ada. Kedal 99% tutup. Kalau ada buka, buat piti. Tang sepu. Tunggu. Ini jadi khurafat. Nah. Ha. Habis mari surah lah ke? Bawa andai-andai sikit lah. Kena setengah hari dah. Nak? Tok Imam tak hari pergi surah. Duduk negak lagi di rumah Tok Imam. Mari dah. Sengih. Biar tangga. Dia duduk kat tangga surah tu, tak sekong ke tangga surah. Dan muka dia tak dia mari. Tak ada matching. Ha? Mari surah. Ha. Bukan kecik ni cerita ni. Eh? Bukit Bading. Maka di sinilah perlunya kita kepada agama. Itu beza dengan hayawan. Hayawan dia tak belajar. Dia tak ikut peraturan. Tak bayar sebab dia mukam-mukallaf. Yang kata hukum syarak taklifi ni hanya kena kepada manusia dan jin. Nah, batu yang kita duduk tepik nolong sangat ni. Siapa berkembur air liur ni. Nah, nak kabur tu. Kambing tu waktu ni tak wajib bakal jibat. Kalau kambing wajib tutup aurat, habis ke dia baju bandar. Ha. Dia beli lagi baju-baju kuk kambing. Tapi dah dia wajib tutup aurat, kambing lanjang. Nah, kita wajib tutup-tutup orang. Dah tutup. Bodoh dia kambing. Sungguh. Tak ada sekor habuk pun binatang yang kapi. Kapi ni engkar dengan perintah Allah. Tak? Nah. Maknanya kalau kambing dia kena tutup orang. Habis dia kata tutup Melaka kami sini. Kami datang ke Sebang Melaka. Ha. Pasal dia tak kena taklid syarak. Nak ke bawah tu dalam neraka tak ada binatang. Dia kata ada ular dia kala tu bukan kena seksa. Dia tukang seksa orang. Nak. Macam warden duduk lanjir. Dia tak kena jir. Tapi dia duduk lanjir. Jadi kena jir eh? Tak. Dia balik rumah orang-orang. Dia jaga jir. Ular dengan kala dalam jir tu kak. Dia tak kena seksa. Dia tukang ketik orang. Nak. Lepas tu kita beragama. Kita ingat banyak benda. Dalam perjalanan hidup kita akhirnya pahwana. Nah, lepas tu nak ingatan. Dia ulang-ulang sebut hal neraka apa. Nah, bukan kata nak suruh masuk neraka. Tak mahu masuk neraka. Nak suruh jadi takut. Itu sajalah. Macam anak kita kan. Nah, kalau kita ugu-ugu cek takut sikit. Dengan lebih selamat dan terjamin sama ada untuk keselamatan harta benda, jiwa, raga, masyarakat dan negara. Selamat belaka kalau ikut Islam belaka. Sebab itulah secara individu kita perserangan wajib kena ikut agama. Secara keluarga kena ikut agama. Nah, secara kemasyarakatan, masyarakat tu kena ikut agama. Kenegaraan, ekonomi, politik semua kena ikut Islam Melaka. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman. Beriman dengan siapa? Dengan Allah dan hari kiamat. Udkhulu fis silmi, dalam kamu ambil peraturan Islam kafah semua sekali. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Menunjukkan maknanya orang yang ambil sebahagian saja peraturan Islam. Dalam bab haji, dalam bab zakat, bab semayang. Bab nikah kahwin ikut pesan orang putih. Orang ni ikut jejak langkah syaitan. Atau nikah kahwin puasa dengan zakat ikut Islam. Nah, tapi jual beli ikut Yahudi dengan pesan ribanya, dengan hutang lebongnya, tak sah pada syarak. Ni ikut jejak langkah syaitan. Ataupun masalah peraturan jinayah dan sebagainya tak mau ikut Quran dan hadis. Tolak hudu, tolak kisah, tolak takzir. Tak mau pakai hak kita, nak pakai hak manusia buat. Hak ni juga ikut jejak langkah syaitan. Maka syaitan tujuan apa? Wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Tuan khabar pula kerja syaitan ni tujuannya hendak menyesatkan kamu semua daripada agama Allah akan sebagai sesat yang sangat nyata. Nah. Soalan, apakah tujuan sebenar Islam didatangkan? Wallahu a'lam. Kita ada soalan. Apakah erti kemerdekaan yang sebenarnya daripada sudut perspektif Islam? Ini cikgu tanya. Kalau kamu tak main perspektif ni. Kalau kamu positif negatif je. Ini tanya daripada sudut perspektif Islam. Kalau kita nak jawab ikut soalan, jadi forum perdana. Faham tak? Jadi kita jawab reka lah. Kita ni diciptakan oleh Allah. Tak? Tujuan supaya jadi hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku cipta kamu wahai manusia dan anak-anak kamu jin tu melainkan supaya kamu menjadi hamba kepada aku. Maksudnya kata ulama tafsir iaitu kita sentiasa duduk dalam keadaan mengikut peraturan Allah, iaitu menjadikan segala hidup kita adalah sebagai ibadat kepada Allah. Jadi kemerdekaan yang sebenarnya kita balik kepada status hamba Allah. Nampak? Iaitu secara individu perseorangan kita patuh pada Islam, keluarga pun patuh pada Islam, negara pun patuh pada Islam, maka barulah dikatakan merdeka yang sebenar. Kalau dalam sekarang, maka kita belum lagi merdeka. Negara belum lagi merdeka sepenuhnya kerana peraturan bukan daripada Islam. Tak merdeka lagi. Nah, anak-anak muda sekarang masih belum merdeka kerana pakaian macam kafir laknatullah. Tak, di rumah kita pun belum lagi dapat kemerdekaan kerana cara didik anak pun masih lagi tercuri dengan unsur-unsur yang bukan daripada Islam yang begitu suci. Nah, walhasilnya semua kena merdeka belaka. Negara pun kena merdeka, iaitu balik menjadi negara yang mentaati Allah dan Rasul dengan menjadikan Quran dan Hadis sebagai apa benda ni, perlembagaan yang paling tinggi. Kita pun, penganut Islam sebagai warga negara pun perlu merdeka. Tidak lagi kita ini dikongkong oleh peraturan manusia yang menyebabkan kita jadi melanggar peraturan Allah. Selama mana kita duduk patuh peraturan manusia yang dalam masa yang sama menjadikan langgar peraturan Allah, maka kita tidak lagi merdeka. Jadi semua orang kena merdeka, iaitu balik menjadi liak budun. Tujuannya semua menjadi hamba Allah. Yang ini menjadikan Islam sebagai dasar ataupun pegangan di dalam kehidupan. Soalan, bila orang beri salam tapi tak sebut dengan betul, wajibkah jawab salam itu? Menurut setengah ulama tak wajib jawab, melainkan sedikit saja kesalahan yang biasa kerana lidah orang awam yang tidak cermat pada menyebut salam. Nah, umpama assalamualaikum, dia tak sebutkan dengan ain, disebutkan dengan hamzah. Asalnya assalamu'a ni hamzah, tapi dia baca ni ain, dia baca dengan hamzah. Salahlah. Assalamualaikum, wajib jawab. Nampak? Kerana tergelincirnya lidah orang awam pada menyebut kalimah-kalimah Arab, padahal orang yang menyebut itu adalah ajam dan orang awam, ada diberi kemaafan di sisi syarak. Nah, melainkan dalam sembahyang kena ulang balik. Dah. Kemudian benda-benda yang melampau salahnya, maka tak wajib jawab. Assalamualaikum, tak wajib jawab. Mana? Pasal teruk benar bunyinya. Assalamualaikum. Nah, assalamualaikum. Ada orang tak ada sang lah. Engkau. Nampak? Atau lekong. Lekong tu. Mana? Bahan lekong tu. Nah? Buat boleh-boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh? Buat dia. Assalamualaikum. Boleh? Kalau lambat-lambat. Assalamualaikum. Itu tak? Ni? Assalamualaikum. Gitu. Dia banyaklah telefon lah. Okey, okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Gitu lah. Lidah orang yang dah. Buat gitu pula kau benuk. Nah. Kalau boleh salam macam salam semayang lah. Tapi masih salam semayang boleh je. Masih salam di rumah lah. Tapi pun tu. Assalamualaikum. Nah. Tapi masih semayang boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Cerita salam semayang tu buat je. Fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Kau tengok. Memang ada ikut imam tu. Apa? Apa? Kawan saya sekarang nampaknya dah sokong hadari. Bolehkah kawan dengan dia? Kalau dia ajak belanja makan, bolehkah? Oh, tak ada masalah. Apa benda ni? Dah bukan orang kapi. Bukan orang kapi. Dia sokong hadari. Bukan kapi. Nak? Bapa dah boleh kawan. Lebih baik kita berkawan dengan musuh-musuh kita. Dengan tujuannya nak membaikkan mereka itu, lebih baik. Berkawan kawan hak modoh. Tak? Baik kawan dengan orang tak faham Islam ni. Baik itu. Tapi kita bila kawan dengan hak ni, ada pula orang kata. Masuk pula ni tu. Jangan gaduh dengan uluk. Jangan gaduh dengan. Dia tengok anaknya, dia nak berdakwah. Nak menyampaikan kebenaran. Lebih baik dengan musuh-musuh, buat kawan dan sebagainya. Apa tak boleh kawan pula? Ada kena kerja, kena pada cara dia. Serba-serbi kita buat tu. Lepas tu berhajat pada ilmu. Dia sama diri dah duk cakap. Ada sama diri dah. Sama-sama sokong Islam dah. Duduk semeja 16 orang. Nampak tulis dah cakap. Wah tulis dah pusing. Tak ada faedah. Baik dia masuk ke pulang ni pula sekarang. Kita menyampaikan kebenaran. Dia tak mahu terima banyak. Terima sikit. Dia begitu. Banyak kita tak faham ni. Nak jual Islam tak faham. Kita dia kata makan haram. Orang kita kok. Tak dah makan haram. Baru makan haram. Dan dia ngajar di jabat kerajaan. Bahalu punya orang. Mu nak mawa Islam mana? Mu bodoh gitu. Tu kata tu budak molek. Penyokong jahat. Bodoh. Ada pula ngajar di jabat kerajaan makan haram. Makan gua ni ingat dihidang lah. Bewok panggang mesti ngajar. Ada. Allahu Rabbi. Nah. Makan haram gua ni. Dia kata dah tu orang beri sumbangan dak elang ngajar mesti ada kata. Dah elang kan kerajaan hadari. Dah apa haram. Jadi haram. Dah bang. Nah. Nah, Datuk tu uru, pecing. Buti usap. Buti mana? Kita kata gitu, mau lagi bubuk lagi. Dah haram. Yang haram ni perbuatan kita. Buti yang tak layak bagi kita, baru haram akan. Waisang, kita kaya dah bahan waisang. Walaupun daripada kerajaan, haram ambil. Tak. Kita pipi api orang yang miskin. Kita tak miskin. Pakai kabel, boleh buti itu. Haram. Nah. Dah piti ngajar je ngajar. Kita tak ajar makan kalau nak jabat beri. Tak makan. Nah. Makan mana dia beri cek makan mana makan puak-puak-puak itu. Dia makan. Dia cek dah kita tak berani pergi di bank beri korang. Boleh cek beri korang. Tak. Tak makan. Habis beri kuat awak. Tambah tebu. Faham tak? Nah. Tapi dah tak makan. Tak belanja. Tapi hukumnya halal kalau belanja. Nah. Dah pula piti yang beri itu bukan piti kerajaan beri. Piti daripada jabat kerajaan punya dikutip daripada riwayat tabung. Tak, badan kebajikan. Nak, patu musia kuduya, musia kuduya. Saya tengoklah orang kita belaka. Dia gitu. Pasal ada wiri-wiri dia baru dah haram. Nak, cakap apa tu? Bodoh tu. Jangan cakap. Dia diam, dia bodoh duduk diam. Bila kita bodoh, dia duduk diam. Orang hormat. Orang tu bisa ni. Bisa. Dia ni, kolej ni mesti. Memang orang tomoh kot tu. Kita buat lebat. Ni gigi cakap lho. Dia pun cakap, nak bodoh. Nah, bodoh tahu lho. Nah, ada cakap gitu. Nah. Lepas tu dia tidak tu ngajar dengan jabat kerajaan. UMNO, ngajar dengan jabat kerajaan. La ilaha illallah rabbi. Dua kali bodoh boleh. Tak. Jadulah, bila kita boleh menyampaikan Islam di tempat yang maknanya payah Islam itu tidak disampaikan, tu yang terbaik. Tak. Nah, dia gitu. Ini sama kita dia sedap sama kita. Duduk ramah sama kita ya. Semalam dengar cik ramah. Lepas tu malam ni ulah halik dah rapi. Set kita lagi. Kalau orang dia. Nah, tak guna sekepeng. Tapi nafsu lah. Itu rugi kita rugi. Nah, rugi. Ini suka orang. Baik, kawan lah kawan. Tapi sampaikan Islam. Dengan cara kita yang tersendiri. Nah, kawan. Kau faham dia bawa benda-benda asalah. Kita tegur. Nah. Di kampung benda tu kita bakang. Nah, dah kita kawal dia ikut juga lah bakang. Kurang-kurang. Masuk kerja lewat dah ikut masa. Bila dapat gaji, halalkah gaji kita itu? Gaji saya itu, ahli tanya. Baik, tengok keadaan dah. Nah, kalau maknanya kita tu dibayar dengan masa, maka tak boleh lah. Melainkan kita minta halal beralak dengan majikan kita. Kalau kerja di mana? Keadaan. Tengok keadaan majikan. Nah. Nak jawab gitu, tak boleh. Pasal keadaan majikan dia lain-lain. Keadaan pekerjaan tu dia berlainan. Ada jenis-jenis kong, ada jenis tokel begini, ada tokel je tak boleh, ada tokel lebih kurang. Tak, ada yang tokel kabar dah tak apalah. Dah masuk lewat sikit, ada kerja dah dah lah. Tak, tapi tubik, nak tubik mana-mana, maknanya buat sesah kerja dulu. Tak, aku nak cari kamu. Ada juga pasien itu, kalau kita nak buku mana. Tak, jadi tengok keadaan. Gaji saya dalam 700 je sebulan. Oh, banyak je tu. Jaga kira juga setengah. Faham tak? Dua kali tu. Biasanya saya bagi mak saya 50. Tapi bila saya menyewa rumah sendiri, jadi duit kadang-kadang dah sampai hujung bulan habis. Boleh tak kalau kita tak beri duit pada mak saya itu? Dia beri mak dia 50 sebulan. Lepas tu dia dah duduk rumah sewa, jadi tak dah nak maaf. Tak, gaji 700, rumah sewa 300 hingga 400. Estero 80. Hari luk pipik, dia ambil hari meriah sehari. Tak, tak, tak dah juga. Tiba rumah kawan dakak. Tak. Kalau anda ekor, berat nak bekok ke. Nah. Kemudian dia kata 50 tu nak berhenti-beri kepada mak. Tengoklah kalau mak tu kaya, boleh lah. Mak kita kaya dah. Tapi mak, kalau mak kita tu berhajat, jangan berhenti lah. Nak mak kita tu orang belajar jangan berhenti. 50 tak berapa persen. Kita 750 berapa persen baru 1 per 1 per berapa 1 per 13 berapa baru apa benda ni 8% baru tak ha, sumbangan kita beri lah 50 tu neh ha, buat kerja lain lah awak tambahan lah, tak cukup awak guna buat kerja lain lah. Biarlah 50 tu dah tarik balik lah 50 ya je nah ha, kalau mak kita orang senang kan bola mak tak cukup mak jadi umur kita wit mak orang senang dah kalau kita wit 50 ni nak nak tak mau widah boleh tak pasal tak cukup nak bayar rumah sewa lepas tu mak tambah pula 50 sebulan kita ha, tu mak kita senang dah dah ha, tak apa cakap tu orang tua ni kalau kita kabar susah gitu dia tak bayar kena nah, tak bayar kena ha, nak nak ayah mak eh bayar sikit ha. Jika orang tanya mu napak dosa apa jawapan yang terbaik untuk kita jawab ha. Kita kabar tak boleh buat gini dosa ni nah, dodak ni dia kata mu napak dosa kita jawab napak lah dia kata mana dia tahu ha. Weh tak ada air suti. Najis yang dimaaf sebesar mana? Haa, dia tanya besar mana najis yang dimaaf. Tengok keadaan, najis tu najis dia. Nah, ada kali najis tu sedikit. Maaf, banyak dah maaf. Ada najis yang banyak mana pun dimaaf. Tengok keadaan, jadi nak cerita panjang. Nah, malaikat belajar bab najis lagi. Haa, kita buka kitab rekor pulak kali. Nah, bab najis umpamanya. Leh? Haa, tengok lah. Tempat-tempat lain kita pergi. Ada kitab rekod. Secara panjang lebar lah. Kalau bab najis. Nak tahu dengan panjang lebar. Bab najis yang dimaaf. Kitab di seberang baru. Baru start. Kitab segala najis-najis yang dimaaf. Bab najis saja. Awal sampai kaki. A sampai tu Z. Segala najis yang dimaaf. Cerita situ. Faham? Seberang baru. Ha, tapi dia tanya kita malam ni. Teka bawa buat sikit. Pasal dia kurang yang dimanyo. Kalau benda tu. Benda tu benda asing. Daripada luar. Umpamanya mengecik daripada burung-burung yang banyak berterbangan di atas kepala kita maka sedikit tahi burung itu dikira dimaaf sedikit mana lebih kurang sedikit pada urus nak kata persoalannya rasa kuku lebih kurang nah ha, pasal kita payah nak jaga nah tapi kalau banyak sangat sampai sebledi je berok umpamanya burung tu besar so kita kaki burung bong sebledi tak balik jamaah ha? Pasal terlalu banyak ha, di lain-lain hukum darah kita sendiri kalau kita senilai pecek sedikit dimaaf persoalannya ah ha? So fikir 5 sen kata ulama moden. Nah, ha? Kalau ulama-ulama dulu dia kata sebesar kuku. Nah, kita duduk saja tu imam baca panjang, malam sepu baca Yasin baca sembahyang Isa. Nah, ada kita duduk saja tu bila aku tidur awak. Belah sembahyang kan. Tu biar sedikit darah dimaaf. Sengaja. Faham tak? Ha, tapi dah banyak neleh tak dimaaf. Dan kalau tak sengaja dalam sembahyang, tak sengaja banyak mana pun dimaaf. Mak, ha, umpama dia kena bisu. Bisu tak punggung. Ha, punggung ni bisu ni. Bisu tak pecah lelah. Tak usah mana lebih kurang usah wala tenis. Faham tak? Dia ingat dah dalam hati ni. Tak mau duduk lagi. Nak duduk nak kakak siap punggung. Tak ingat dia duduk juga. Lepung pecah. Pecah tu selah baju ni. Merah. Daripada sokok sampai ke kain baju Melayu. Merah semua. Selah baju. Nah. Panggil berkubang habis. Di maaf. Bila maaf? Semayang tu saja. Bila salam habis. Dah maaf. Dari semayang orang lain. Ha. Dari saya nak Ali kena panuh. Haa, darah ni. Nak, masa cabut panuh, tebik darah. Saya nak Ali kena panuh, nak tarik panuh, masa dalam semayang. Nak tarik dalam luar, ah, sakit. Kena panuh, nak tarik sakit lah. Masa panuh tu, dia ada cacat depan. Nak, ne? Nak tarik tu, dia kena daging, sakit. Jadi nak Ali kata, nanti aku semayang dulu lah. Bila semayang, khosyok ingat Tuhan, dia tarik panuh, tak sedar. Ah, jadi tarik dalam semayang. Tubik darah, dok batal. Kata ulama. Bang. Ha, jadi masuk semayang lain baru semua baju baru pula. Maknanya kalau tak darah itu dimaaf. Darurah dia panggil. Nah, ha, dia gitu. Cabutlah semayang tak berasa. Kena panah. Kita dalam semayang bukan panah. Nyamuk. Duk atas keting. Keting kiri, keting kanan ke hal 3 kali. Batal terus semayang. Nyamuk, ada nyamuk, ada satu nyamuk. Kat mana? Kalau mana? Masuk Kristian dulu. Berat kita. Berat tenang. Nak? Pegang kemaluan lapik dengan kain nipis. Jarang. Atau jarang. Batal tak air semayang? Tak ada benda lain nak pegang. Apa benda? Tak ada kerja ke apa ni? Nah, Allah Rabbi. Siapa tadi ni tak imam ni power tak imam ni dia pegang dengan kain yang nipis lapik dengan kain yang nipis. Deh. Ha, pasal apa nak dipegang nak uang dia. Nak pegang tu jangan dia. Ha, dia nak garu momen gatal sangat. Tak. Ha, nak garu lah sayang kain semayang. Dia pun ambil kain nipis. Kain kasa tu. Kain kasa, kain dah bajak jet tu. Tak. Dia lapik. Itu dia pun garu. Kuru, kuru, kuru, kuru. Ha, tak batal semayang. Tak batal air semayang. Deh, tak batal air semayang. Ha. Dah haram tak? Dah haram lah. Dah garu gatal. Tak. Tapi kalau kemaluan orang lain tak atas kau. Tapi haram. Faham? Kemaluan orang lain kita pegang, belapik dengan kain, tak atas ismayang kita. Ismayang dia pun tak atas. Tapi perbuatan tu haram lah. Tak, kalau dah haram sedar. Emek aku lapik kain kan? Garu, guru, guru, guru. Hukumnya tetap haram. Dah? Banyaknya. Dalam rukun negara kita dapat kepercayaan pada Tuhan. Boleh atau tidak kita sebagai orang Islam lepas mana kita kata begitu kerana dalam dua kalimah syahadah kita lepas tidak ada tiada Tuhan melainkan Allah. Nampak? Baik. Dalam kalimah syahadah tiada Tuhan melainkan Allah. Dalam rukun negara kepercayaan pada Tuhan. Baik. Yang sebenarnya mana tidaklah lagi salah secara terang. Nah, bukan terus salah. Kayak ada Tuhan ni benar juga. Tetapi mestilah dijelaskan kepada rakyat apakah maksud kepercayaan kepada Tuhan. Ya, ini percaya kepada Allah sebenarnya Tuhan. Nah, jadi bagi orang yang Islam, orang yang faham tentang akidah, bila sebut kepercayaan pada Tuhan ni faham? Nah, maknanya percaya pada Allah. Tapi bagi orang jahil, sebarang Tuhan. Bagi orang belakang, kita percaya pada Allah. Tapi percaya pada terekah. Benda ni tidak baik sebenarnya. Tak molek. Kerana tidak lengkap. Dan boleh disadah gunakan. Dengan membawa maksud. Apa juga agama selain pada Islam. Semuanya ada percaya kepada Tuhan. Adalah baik belakang. Tak molek belakang. Takut jadi begitu. Yang sebenarnya Tuhan yang sebenarnya hanya Allah. Yang lain bukan Tuhan. Jadi kalau kita orang beriman betul dalam akidah ni. Tak salah kita kata. Percayalah Tuhan. Ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Kan kalau lupa kan, ingatlah Tuhan, tak apa dah kata gitu. Dan iaitu hanya Tuhan, tiada lain melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang jahil, kepercayaan pada Tuhan, macam-macam Tuhan yang dipercayai. Bolehkah anggota organ bangkai dijadikan sebagai umpan, kain dan pancing? Boleh? Binatang tak apa. Orang tak boleh. Melainkan binatang-binatang, yang diharamkan pada syarak tak boleh. Kita bunuh. Kalau kita tak bunuh tak apa. Katak tu mati dah. Katak tu mati dah, kita buat upang. Boleh. Tapi katak tu hidup, kita sakut buat upang tak boleh. Kerana bila kita sakut, mampu katak. Organ-organ binatang. Umpamanya telinga kambing. Kambing langgar lagi, cabut telinga. Dia ambil telinga tu buat dengan ikan. Orang ikan seli. Pok bahan seli Afrika. Tak apa. Tidak bolehnya. Apa benda ni? Benda yang hidup, yang diharam kita bunuh. Niat mampu dah. Tak ada masalah. Nak pakar di tubuh dah boleh. Kerana tak sah. Barang tu barang najis. Yang boleh pakar tubuh, kulit bakar je. Ni daging. Daging kambing. Kucing yang mampu dia ambil daging satu mata kain. Buat dengan ayu. Tak apa. Tak dengan ayu. Boleh. Bolehkah kita khabar semayang lepas azan? Iaitu ketika sunat qabliyah dan ba'diyah. Boleh. Lagi-lagi pula boleh. Tak ada masalah. Khabar semayang ni mana-mana pun boleh. Lepas semayang asal boleh khabar. Saya tak ada semayang sunat. Semayang khabar boleh. Lepas semayang subuh boleh. Kawan saya pernah berdoa agar beri pembalasan dan pengajaran pada orang yang pernah menganiaya dan menghinanya. Adakah dibolehkan berdoa demikian? Boleh? Nampak? Boleh? Dah boleh? Dah abdur. Dengan doa yang paling abdur, doa Nabi Muhammad SAW. Doa supaya beri hidayah. Doa ni doa Nabi Nuh. Doa Nabi Nuh suruh turun ribut, suruh banjir. Doa Nabi Nuh. Allah perkenal. Tapi Nabi yang terbaik, Nabi Muhammad SAW. Bila kawan-kawan dia katok kepala dia, Dak siapa pecah kepala puak-puak Taif pelakon batu? Dak. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah Tuhanku, tunjuklah haja hidayah kepada kawan aku di sini yang bodoh-bodoh ni. Kerana mereka dah tahu benda. Tang. Masa itulah katanya malaikat, nak akak bukit boleh aku tolong rembah atas kepala puak Taif. Lalu Nabi kata, rembah lah. Tuhan tak arah. Dia tak ada bukit rembah. Tak ada Taif ni. Nak. Tapi Nabi doa suruh beri petunjuk. Nak. Dia gitu. Doa supaya orang-orang yang menganiayanya dibalas oleh Allah. Memang Tuhan balas. Benda ni memang tu. Memang Tuhan balas. Nak. Dan kalau tidak doa Tuhan balas. Orang yang nyanyi dia. Muzalim ni. Dia tak doa. Tuhan balas. Jadi tak saya daya doa. Apa? Tu tak? Gitu. Cuma kita ni disuruh berdoa. Nak. Di antara doa itu adalah ibadah. Nak. Doa itu satu ibadah. Yang ketiga sah. Satu ketika dulu saya pernah menjual barang yang berkaitan dengan penjimatan minyak. Modalnya RM179 dan saya harap kawan saya dapat tolong promosikan barang tersebut. Tapi kawan saya tak reti bahasa. Ni nak beli dengan harga RM10. Dia juga promosikan barang tersebut dengan harga yang sama. Walaupun tak balik modal malah rugi besar, saya terpaksa bersetuju kerana kesempitan hidup ketika itu. Hati saya tidak reda dengan sikap kawan saya itu. Ia juga dilakukan tanpa akad jual beli. Adakah sah jual beli itu? Dan patutkah saya beritahu kawan saya ini yang saya tidak reda? Ia berlaku lebih kurang setahun yang lalu. Barang RM179, ya, dia suruh kawan dia jual. Kawan dia jual RM10. Bengong kok kawan dia. Mana? Kemudian dia kata dia terpaksa setuju. Tapi tak reda. Hukumnya sah kalau dia setuju. Yang mungkin setuju tu apa? Pasti hati tak suka. Hati buat lain. Empat pekor bukan hati. Hati ni lapar. Dia pun kata, jual lah. Aku tak nak piti. Sepuluh yah. Tak, pasal dia tu masa tu dia kesepetang. Sepuluh yah. Kawan tu jual. Ini nak Allah pula. Kapan balik? Aku tak pernah jual 10 yah. Nak? Nah, 179. Nak? Munuk gini. Nak ambil utang banyak, menjual selapang. Ambil usia. Itu lain. Nak? Ming, dia kata dia setuju. Kawan dia jual 10 yah. Tapi hati tak reda. Dia bila mu setuju dalam bak wakil ni. Barang-barangmu, mu pergi wakil korang dengan harga mu yang mu kabur, RM179. Tapi bila kawan wakil mu nak jual 10 yang mu pergi setuju apa? Bila setuju, sah dia jual. Tapi kalau dia tak setuju, tuak kawan ni kena ganti balik. Ha tak? Dan dia setuju dah, cuma hati tak reda. Ha, memang tak reda, tak balik order. Nak? Dia gitu. Dia nak setuju, nak wakil korang, dia lapar, jaga lapar tu. Nah, kita wakil korang jual 300. Dia jual 290. Tak boleh. Dia kena ganti 10 ya. Pasal kita wakil jual 300. Dan kalau kita wakil jual 300, dia jual 400. So. Tapi 400 tu seluruh kita semua. Kita beri balik 100 hadiah dia. Faham tak? Jangan faham dulu. 100 tu pula kocak kita. Pasal modal dia jadi atangi pula. Nah. Macam-macam ha. Ayah saya mati meninggalkan emak. Warna gini. Berkata weh ayah mati meninggalkan anak. Seorang anak laki-laki, seorang perempuan, seorang anak angkat. Selain wang ringgit, ayah ada tanah 2 ekar. Setelah ayah mati, tanah itu ditukar nama 4 orang. 4 orang mana pula? Ayah diwasiatkan anak angkat dibahagikan tanah 1 ekar. Apa hukum saya berbuat demikian? Dan setelah dijual, wang itu dibahagi 4. 4 tu siapa dia? Anak. Seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, seorang anak akak. Oh, emak. Oh, sungguh. Bukan anak ni, emak. Tu kata uduh Nah. Berketerwe kali. Macam A, macam I. Mak, seorang anak akak, seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan. Seorang anak akak. Tak apa bagi 4 pula. Dah kena ini, dah kena. Menaikkan semua waris 7. Nah, baru sah gitu. Kemudian hak wasiat tadi, 1 suku ekar untuk anak akak, dah jual dah tanah tu katakan 100 ribu, suku tu 25 ribu kena beri ke anak akak tu. Pasal wasiat. Faham? Kena beri. Pasal wasiat dah 1 ekar. Kalau wasiat 1/2 ekar dah sah. Pasal sepaling banyaknya 1/3 saja. Suku sikit pada 1/3. Tanah 10 ribu, 2,500 berikan anak akak. Ha, gitulah. Dah? Soalan terakhir, boleh ke tidak saya nazar tak mau makan nasi bila berbuka puasa kalau tak dapat hadir ke kuliah? Kuk mana polok dia ni. Boleh ke tidak saya bernazar tak mau makan nasi bila berbuka puasa kalau tak dapat hadir ke kuliah? Apakah orang yang diberitahu sesuatu yang haram tapi buat tak tahu, malah dia buat depan kita, rasa macam orang bodoh je. Kita tegur dalam dia jawab pula. Kadang-kadang dia kata, mu je betul, aku salah. Tapi pada hakikatnya memang kita beritahu sesuatu yang betul. Tak kata salah bila kata dia nak marah. Baik. Dia nazar tak mau makan nasi bila berbuka puasa. Tak apa. Kena tunai nazar tu. Tak, kena tunai nazar. Dah. Dia tak boleh nazar ni benda yang mendaratkan kita. Nazar tak mau makan, tak mau minum. Mana boleh mendarat. Ini tak mau makan nasi. Bang burger. Mana masalah. Jadi nazar tak mau makan nasi, kalau tak dapat pergi ke kuliah. Nah, ini nazar. Kalau dah pergi kuliah, buka masjid kita makan nasi. Nah, jadi kalau dah pergi kuliah sungguh, dia kena tunai nazar. Iaitu, dah boleh buka dengan nasi. Tapi kalau dia nak canggah nazar ini berasa menyesal, nah, dia boleh makan 10 orang miskin. Faham? Maka buka kat gigi, dia boleh makan nasi. 10 orang miskin, serias orang, learning. Beri nasi minyak tu, pagi-pagi serias buku, ha? Nak 10 buku seseorang ni bagi. Faham lagi? Jadi walaupun dia telah menazak, nak, maka kita, dia boleh buka dekat makan nasi pasal bayar dah kafarah. Dia macam kafarah supah. Faham? Lepas tu dia kata ke orang, jangan buat benda-benda yang haram. Dia buat juga depan kita. Lepas tu kita rasa hati lah. Nak rasa sakit hati tengok dia marah tu. Dia buat dekat depan kita. Dah kawan-kawan lah ni. Nak umpamanya. Jadi tak usah rasa hati lah. Tugas kita kabur je. Nah, dari buat juga tak buat mana. Dia tak reti bahasa tu. Nah, dah kita rasa malah, kabur ke orang lain pula. Duk tebel layang dia buat apa. Nah, kau sakit hati. Dah kalau kita boleh, kabur pula ke dia. Lain kali kabur pula. Dakwah ni mengambil masa yang lama. Nah, lepas tu dah kita nak kabur ke orang, kita kena tahan pula. Dah kita kabur ke orang, tegur ke orang. Maknanya kita ni pendakwah. Dakwah ni ajak orang baik. Nah, larang orang buka. Bila orang kata lebih kurang, sabarlah. Nah, dia gitu. Nah, sabar. Kediam sekali baru boxing. Ni sabar tu. Dia anggar jadi apa kau? Jadi nyanyi pula kita kabar dawak. Kau tu buat lah depan kita. Dan kita pergi kawan orang lain pula. Tak ada salah lah. Pasal ramai lagi orang nak dengar. Kita nak dakwah. Kita duduk tupu dia seorang. Mana tahu ramai lagi orang nak dengar. Kita nak pergi. Nah, belum tentu. Jangan kata dia seorang ni tak mau dengar. Belambak lagi orang nak dengar. Mana tahu. Nah, pergi kabar kau lain pula. Bagi orang yang tak tahan sabar. Nah, wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'ana bima'alamtana wa alimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma. Rabbana atina fi dunia hasana fil akharati hasana wa kina azaban nara. Wa salallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.